Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dalam pembahasan kitabuz zakah. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Allahumma amin. Qala al-imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram Kitabuz Zakah qala rahimahullahu ta'ala wa an Amr ibn Shu'aib عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة عتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتؤتين زكاة هذا؟ قالت لا قال أيسرك أَيُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْكِيَامَةِ سِوَارَيْنِي مِنْ نَارِ فَأَلْقَتْهُمَا رَوَاهُ الثَّلَاثَةِ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ وَصَحَّهَهُ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةِ رضي الله تعالى عنها. Berkata beliau rahimahullah dari hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Demikian silsilah sanad ini dari silsilah yang ma'ruf masyhur yang sering kita dapatkan dalam periwayatan atau biasa kita dapatkan dalam periwayatan hadis. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Radiyallahu anhu. Bahwa ada seorang wanita mendatangi Nabi. Anna imra'atan atatin nabiyya. Ada seorang wanita mendatangi Nabi. Ma'aha ibnatun laha. Bersama wanita itu ada anak perempuan di sisinya. Wa fi yadi ibnatiha miskatan min dhahabin, dan di tangan anak perempuannya tersebut ada dua gelang dari emas. Maka Nabi pun berkata kepada wanita ini, atu'tina zakah hadha? Apakah engkau mengeluarkan zakat dari dua gelang ini atau dari gelang ini? Karena didapati pada anak wanita tersebut ada dua gelang emas. Maka wanita ini jujur menjawab, qalat la, tidak ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah pun, ayasurruki, apakah engkau ingin nantinya Allah memakaikan engkau dengan gelang dari api neraka di hari kiamat dengan dua gelang ini, apakah engkau mau dipakaikan oleh Allah nanti di hari kiamat dengan dua gelang dari api neraka dari gelang ini? Fa'alqathuma, maka wanita ini pun melemparkan gelang tersebut. Rawahu tsalatsa, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tiga, yaitu Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan Imam At-Tirmidhi. Atau Imam Nasa'i, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmidhi. Wa isnaduhu qawi. Dan kata beliau, Al-Hafidh, sanad hadis ini kuat. Wa sahahahu al-Hakim min hadis Aisyah. Dan Imam Hakim di dalam Mustadrak menguatkannya, tapi dari hadis Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentunya kita dapat bimbingan dari hadis ini bahwa pertama sebagai pengingatan bahwa zakat, hartanya atau apa yang dikeluarkan berkaitan dengan harta zakat itu telah ternaskan dan telah dibimbing oleh agama ini, sehingga pensyariatan zakat tidak bebas sembarangan penzakatan dari harta zakat, tapi ada ketentuannya, ada bimbingannya. Ini yang pertama. Kedua, bahwa perhiasan yang disebutkan di dalam hadis ini dikeluarkan zakatnya. Nampak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau mengeluarkan zakatnya dari gelang emas ini? Sehingga dengan nas ini secara sendiri, di sisi ulama, perhiasan yang itu emas, demikian perak, termasuk dari barang yang dikeluarkan zakatnya. Dan kalau dia emas, zakatnya seperti zakat emas. Kalau dia perak, zakatnya seperti zakat perak. Namun, melihat dengan nas yang lain, para ulama, yaitu jumhur ahlul ilmi, jumhur fuqaha, mereka mengatakan bahwa perhiasan secara umum yang dipakai. Perhiasan secara umum yang dipakai. Tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Baik itu emas, baik itu perak, ataupun mungkin selain dari emas dan perak. Karena suatu yang dipakai itu tidak dikeluarkan zakatnya. Tetapi yang dikeluarkan zakatnya suatu yang dikembangkan dan suatu yang ditujukan untuk penyimpanan. Maka baru dikeluarkan zakatnya. Semisal seorang wanita memakai emas. Misal mereka memakai emas 100 gram. Misal. Kalaupun mungkin ada yang memakai 100 gram, ada yang 200 gram, bisa jadi. Tetapi yang kita ketahui emas dikeluarkan zakatnya mulai berapa gram? 86 gram. Maka karena dipakai tidak dikeluarkan zakatnya. Terlebih lagi kalau dia memakai kurang dari 100 gram atau kurang dari 86 gram. Kebiasaan wanita-wanita secara umum. Mungkin untuk perhiasan paling banyak berapa gram? Kang Jasmar, paling berapa banyak wanita berapa gram? Paling banyak biasanya. 5 gram, 10 gram, 10-an ya. Untuk kalung, untuk tangan, untuk cincin, ya 10 gram lah. Maka, karena untuk perhiasan, di sisi jumhur, tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau pakai sampai 100 gram, ya mungkin, apa, ratu, mungkin apalagi, naam, orang yang sugih lah. Naam, 100 gram. Atau 200 gram. Bisa jadi. Tetapi keumuman wanita tadi 5 atau 10 gram. Lebih atau tidak, ketika itu dipakai, tidak dikeluarkan zakatnya di sisi jumhur. Terlebih lagi dia bukan emas. Karena perhiasan bermacam-macam. Ada yang emas, ada yang perak, ada yang bukan. Ada yang imitasi. Karena itu perhiasan tidak dikeluarkan zakatnya. Ini menyelisih pendapat yang pertama tadi. Melihat nas ini secara sendiri tentunya bahwa tidak apa emas ataupun perhiasan emas ataupun perak dikeluarkan zakatnya. Kalau emas dengan nisab emas, kalau perak dengan nisab perak. Dikeluarkan kapan? Idza hala alaihil haul. Apabila telah lewat setahun. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua jumhur tadi mengatakan tidak dikeluarkan zakatnya. Namun, pendapat yang kedua. Kalau emas itu perhiasan, gelang, cincin, dan yang lainnya yang itu adalah perhiasan disimpan. Bahkan dikembangkan misal. Maka tentunya ini dikenakan zakat. Ini dikenakan zakat. Sama dengan emas perak, walaupun bukan perhiasan, batang misalnya, kita simpan, tentunya akan dikenakan apa? Zakat. Tentunya akan dikenakan zakat. Bagi jumhur, mereka berpandangan bahwa tidak dikeluarkan zakatnya, tentunya karena telah ada aturan yang pasti dalam syariat kapan dikeluarkan zakatnya. Sementara ini hanyalah untuk perhiasan yang tidak lebih namanya perhiasan. Wanita itu tadi sudah disebutkan, dia 5 gram atau 10 gram. Ini dengan pandangan secara umum. Sementara dalam nas dikatakan, laisa fima atau dalam nas secara umum telah disebutkan, apa yang tidak cukup dari 200 miskal tidak dikeluarkan zakatnya. Isrina miskal. Apa yang tidak cukup dari 20 miskalan dari zahab tidak dikeluarkan zakatnya. Dan apa yang tidak cukup dari 200 dirham tidak dikeluarkan zakatnya. Dirhamnya itu perak. Apa yang tidak cukup 20 miskal, tentunya tidak cukup dari 86 gram dengan timbangan hari ini, tidak dikeluarkan zakatnya. Apa yang tidak cukup 200 dirham dengan timbangan hari ini 595 gram perak, tidak dikeluarkan zakatnya. Maka kurang dari 86, tentunya 10 gram, 5 gram, ataupun mungkin ada yang pakai 20 gram mungkin. Tetapi kurang dari 86 gram, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak dikeluarkan zakatnya. Ini kata mereka jumhur. Jadi nas ini diikat dengan nas yang lain, kata mereka. Sehingga kalau itu adalah emas perhiasan, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Juga kata mereka, emas perhiasan ini, atau maaf, perhiasan ini, emas ataupun perak, itu dipakai oleh semua wanita, baik itu yang kaya, sampai yang miskin dan tidak punya rumah sekalipun, mereka memilikinya. Miskin dan bahkan tidak punya rumah sekalipun. Ya mungkin mereka memiliki di tangannya 1 gram. Atau mungkin mereka memiliki naam di telinganya 0,5 gram. Mungkin dengan anting. Semua memilikinya. Sehingga kata para jumhur, dari hikmah tidak dikeluarkan zakatnya, mereka terbebaskan dari keberatan. mereka terbebaskan dari keberatan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga yang keluar hanyalah yang disimpan. Hanyalah yang disimpan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِذُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّحِ, mereka yang menimbun atau menyimpan, menumpuk emas dan perak. وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, dan mereka tidak mengeluarkan infaknya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, yauma yuhma 'alaiha, dalam surat At-Taubah tadi ayat yang ke-34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 35, wa yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanattum li anfusikum fadhuku ma taknizun. Di hari akan disetrika dengan setrika api neraka dari jidat mereka, rusuk mereka, punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini akibat apa yang kalian timbun, apa yang kalian simpan dari harta tidak dikeluarkan zakatnya. Maka rasakanlah dengan apa yang kalian lakukan. Sehingga yang diinginkan apa yang disimpan, apa yang ditimbun oleh seseorang dari harta emas ataupun perak, tidak dengan perhiasan. Adapun hadis ini kata mereka para jumhur, fuqaha, maka tentunya diinginkan dengannya, pertama dari jenis ini, dari jenis emas. Kemudian hadis ini sendiri terpandang di sisi ulama yang lain lemah. Terpandang di sisi ulama yang lain lemah hadis ini. Kemudian hadis ini tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi dengan digandengkan dengan riwayat atau nas yang lain secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, jumhur, dan ini yang dipegangi oleh sebagian besar ulama di hari ini, dan dipegangi oleh a'immatud da'wah di hari ini, bahwa perhiasan emas, perhiasan yang dipakai tidak dikeluarkan zakatnya. Walaupun sebagian a'immat da'wah mengatakan dikeluarkan zakatnya dengan pendapat yang pertama tadi. Tetapi jumhur, wallahu ta'ala a'lam bisawab, lebih memberikan ketenangan dalam masalah ini. Kemudian, kalaupun seorang memiliki emas atau perak, dia mengeluarkan zakatnya dengan ridha, maka tentunya hal itu tidak masalah karena dia mengeluarkannya an ridhon, dari keridhaan. Hanya saja kalau dia melihat ini dari emas perhiasan murni atau perak perhiasan murni, bukan dia simpan, bukan dia jadikan barang simpanan, maka tidak dituntut untuk dikeluarkan zakatnya. Sebagian ulama lagi berpandangan, kalau dia kadar yang sudah sampai haram, yaitu tadi sudah dicontohkan 100 gram, bahkan ada yang pakai 200 gram misalnya, atau paling tidak dia pakai 90 gram. Kadar emas misalnya 86 gram. Dia pakai misalnya 90 gram. Misal di sisi ulama yang lain, maka kalau diinginkan dia pakai untuk lari dari penzakatan, untuk menghindar dari zakat, kemudian dalam rangka untuk berbangga-banggaan di hadapan manusia dengan perhiasannya, kemudian dalam rangka berfoya-foya dengan perhiasannya, atau dengan perhiasan ini dia inginkan kerusakan, maka dia kena ancaman untuk dikeluarkan zakatnya. Kena ancaman untuk dikeluarkan zakatnya. Dengan maksud yang sudah disebutkan tadi. Tetapi kalau dia pakai, ya namanya wanita memakai perhiasan, suatu yang tabi, dalam bahasa Arab tabi'i, fitrah, wanita itu senang dengan perhiasan. Dia memakai ala kadarnya. Dia memakai untuk menghiasi dirinya. Maka dengan pendapat jumhur, boleh. Dan tidak dikeluarkan zakatnya. Selama dengan kadar yang masih lumrah, bukan suatu yang berlebihan dan suatu yang membawa keheranan bagi yang melihatnya. Dia pakai semua perhiasannya seperti dia adalah seorang ratu atau seorang putri raja. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian, sehingga ketika wanita ini, dalam hadis tadi kita kembali, dia mengetahui bahwasanya ada bentuk ancaman ketika tidak dikeluarkan zakatnya, maka dia pun melemparkan emas anaknya tersebut ke permukaan bumi. Tentunya yang berikutnya dalam hadis ada bentuk pandangan tidak boleh memakai emas melingkar pada wanita. Kita tidak mengatakan laki-laki karena laki-laki sudah suatu yang kita sepakati. Laki-laki dilarang memakai emas, dilarang memakai emas. Laki-laki sebagai bentuk perhiasan, beda dengan perak. Laki-laki dan wanita boleh. Emas hanya boleh untuk wanita, perempuan. Adapun laki-laki tidak boleh memakai emas. Tidak boleh berhias dengan perhiasan emas. Maka kalau wanita, ada bentuk pemahaman dengan hadis ini bahwa emas yang melingkar tidak boleh dipakai pula oleh wanita. Karena hadis ini memberitakan kepada kita emas yang dipakai anak perempuan itu adalah gelang. Gelang. Dan gelang itu tentunya emas melingkar. Gelang itu adalah emas melingkar. Tetapi selain yang melingkar, boleh. Hanyalah emas yang melingkar tidak diperbolehkan. Karenanya perempuan tadi melemparkan dua gelang emas anaknya. Dua gelang emas anaknya. Wallahu a'lam bisawab. Dalam masalah emas melingkar ini terjadi silang pendapat di sisi para ulama. Dahulu demikian sekarang. Dan yang sekarang, naam, tentunya nampak fatwa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan demikian haramnya emas melingkar bagi wanita. Namun Allahu a'lam bisawab, jumhur ulama dahulu dan sekarang mengatakan, pertama, bolehnya perhiasan emas bagi wanita. Kalau emas boleh, berarti yang lain juga boleh selama tidak ada nas pelarangannya. Bolehnya emas bagi wanita. Artinya kalau emas boleh bagi wanita, maka perhiasan selain emas, perak, dan yang lainnya dari perhiasan boleh mereka pakai selama tidak ada larangan. Bahkan dengan hadis ini menunjukkan secara umum wanita itu berhias dengan hiasan perhiasan mereka. Sehingga berhias dengan perhiasan perkara yang mubah, fitrahnya wanita. Fitrahnya wanita. Maka tidak boleh mencela wanita yang memakai perhiasan, tentunya ketika perhiasan itu dia pakai untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan suaminya, orang-orang yang pantas untuk melihat perhiasannya. Jangan sampai kita mengaibkan wanita yang memakai perhiasan di hadapan suaminya. Tentunya ini adalah pendapat yang ghulu, melampaui batas. Agama membolehkan, kita tidak membolehkan. Demikian, dia memakai tidak mempertontonkan kepada yang tidak pantas untuk melihatnya. Kalau dia pakai di hadapan para wanita yang lain, maka dalam status dibolehkan dia memamerkan perhiasannya. Di hadapan wanita, bukan di hadapan yang tidak pantas dan bukan di hadapan siapa yang terlarang. Karena itu apabila ada seorang memakai perhiasan emas atau wanita dengan wanita, wanita yang lain tidak boleh mencibir. Tidak boleh dia sewot dengan saudaranya memakai perhiasan. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kita tidak boleh hasad ataupun dengki. Selama itu sebatas wajar perhiasan baginya. Karena Rasulullah pun di luar perhiasan ini. Di luar perhiasan emas. Rasulullah pun ketika datang tamu, ketika datang utusan, Beliau memakai dengan pakaian yang indah, pakaian yang gagah. Menerima tamu dan utusan yang datang. Ini menunjukkan berindah-indah, bergagah-gagahan, bercantik-cantikan. Kalau gagah untuk laki-laki, yang cantik untuk perempuan, berindah-indahan, pada masing-masing tempatnya dibolehkan. Masing-masing tempatnya dibolehkan. Jangan orang berhias dicibiri, disewotin. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah cinta yang namanya keindahan. Senang dengan keindahan karena dia sendiri zat yang maha indah. Allah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tentunya keindahan ini dalam batasannya. Bukan seperti tadi dia memamerkan perhiasannya 200 gram, 500 gram dia pakai semua di lehernya misalnya. Di tangannya. Tidak. Sebatas kewajaran beberapa gram yang dia pakai adalah hal yang wajar bagi wanita. Demikian laki-laki. Dia memakai pakaian yang bergagah-gagahan di hadapan saudaranya sebagai tanda syukurnya nikmat kepada Allah. Bukan suatu yang dilarang. Bukan suatu yang menyelisih syariat. Hal yang diperbolehkan. Datang seorang mengeluh kepada Rasulullah. Apakah termasuk riya dia memakai sendal yang indah? Kata Rasulullah, tidak. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Demikian. Wallahu a'lam bisawab. Inilah yang kita diajarkan oleh agama ini. Kembali kepada permasalahan bahwa emas perhiasan di sisi jumhur secara keumuman boleh. Bahkan kata mereka, yang melingkar pun boleh. Karena dulunya para wanita memakai anting. Para wanita memakai gelang. Para wanita memakai gelang tangan dan gelang kaki. Tidak luput dari emas melingkar. Tidak luput dari emas melingkar. Bahkan ketika Rasulullah mendatangi para sahabiyat di hari raya, menasihati mereka untuk bersedekah, Bilal melebarkan, menghamparkan kain, dan kemudian wanita melemparkan perhiasan mereka di atas kain tersebut. Mereka diperintahkan, dihimbau, dihasung untuk bersedekah. Mereka melemparkan cincin, kalung, ataupun anting mereka. Yang menunjukkan di sana ada emas yang melingkar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga jumhur mengatakan, dan ini pendapat jumhur, tentunya apabila melihat dengan fitrah dan apa yang ada dari athar lebih cocok dengan keadaan wanita. Yaitu memakai emas melingkar suatu hal yang boleh. Adapun di sini gelang emas, bukan permasalahan masalah gelang emas kata mereka. Permasalahannya masalah dikeluarkan zakatnya atau tidak. Itu yang jadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan ini pendapat a'immatu da'wah di hari ini. Tentunya kibar ulama di zaman Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Demikian para ulama yang lain. Sehingga boleh bagi wanita berhias dengan perhiasan yang dibolehkan oleh Allah, sampai pun itu emas yang melingkar. Sampai pun emas yang melingkar, dan ini tadi sudah dikatakan lebih cocok dengan kondisi wanita yang suka berhias, fitrahnya wanita tersebut berhias untuk tentunya menampilkan, menampakkan dirinya di hadapan yang orang yang pantas untuk melihatnya, suaminya, keluarganya, ayahnya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian pula perhiasan yang lainnya. Selain emas, perak, ataupun mungkin yang sifatnya imitasi. Selama tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan dan tidak ada tentunya sifat yang menyelisihi dari apa yang diperbolehkan, sifat yang menyelisih dari apa yang tentunya dilarang oleh agama ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hadis diriwayatkan oleh imam yang tiga tadi sudah dikatakan, An-Nasa'i dalam sunannya, Abu Daud dalam sunannya, Tirmidzi dalam sunannya, dan dikuatkan oleh Imam Al-Hafidz. Hadis ini sanadnya qawi, kata beliau, walaupun di sisi sebagian yang lain bahwa hadis ini lemah, namun dikuatkan dengan nas yang lain, dikuatkan dengan nas yang lain dan dirinci dengan nas yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hadis ini kata beliau disahihkan pula oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Aisyah, namun Al-Imam Al-Hakim telah kita sebutkan dahulu pengenalannya, biografinya secara ringkas. Di usia beliau yang akhir terjadi banyak kesalahan beliau di dalam memberikan penempatan dan penghukuman hadis secara khusus di dalam kitabnya Al-Mustadrak, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan dan sandaran pensahihan beliau di dalam Mustadrak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang bisa kita ambil dalam pertemuan di hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan yang ada tadi. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan mendapatkan keterangan tambahan pada pertemuan mendatang. Insya'allahu ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.